بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله، kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin, masih pada bab yang pertama, yaitu babul ikhlas wa ihdarin niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki hadis yang pertama. Sebelumnya kita telah bahas tiga ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka inilah hadis yang pertama. Qala rahimahullah عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال dari أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب semoga Allah meridhai beliau, ia berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang hanyalah akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya tersebut, yaitu dia tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu imama al-muhadithin, diriwayatkan oleh dua imam para ahli hadis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira bin Bardizba al-Bukhari. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Wa Abu Al-Husayn Muslim Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Yang kedua Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihaihima, di dalam dua kitab sahih mereka berdua, alladhaini huma asahul kutubil musannafah, yang mana kedua kitab tersebut adalah dua kitab hadis yang paling sahih yang pernah disusun. Jamaah sekalian, inilah hadis yang pertama di dalam kitab Riyadus Salihin pada bab yang pertama, yaitu bab ikhlas. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Dan hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Amirul Mukminin artinya pemimpin orang-orang yang beriman. Dan beliau Umar bin Khattab yang pertama menggunakan istilah ini atau gelar ini bagi pemimpin kaum muslimin. Kalau sebelumnya Abu Bakar, gelarnya adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar meninggal, maka Umar disebut Khalifatu Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti-penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang. Maka para sahabat mengutuskan untuk menggunakan istilah lain, yaitu Amirul Mukminin. Dan beliau sudah kita kenali bersama adalah sahabat yang mulia, bahkan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah seluruhnya sepakat. Beliau adalah sahabat terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhumah. Dan beliau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhumah. Iya. Beliau termasuk dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, dan beliau yang kedua. Jadi ini sahabat yang mulia telah kita maklumi keutamaan-keutamaan beliau. Maka hadis ini pun menunjukkan kepada kita di antara keutamaan beliau dan jasa beliau kepada kaum muslimin. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah di antara keutamaan para sahabat secara umum, yaitu mereka berjasa menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi berikutnya, kemudian terus sampai kepada kita. Kalau Allah bukan karena para sahabat mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada generasi berikutnya, tentu tidak akan sampai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Makanya jemaah sekalian, setiap muslim mesti ada sikap pemuliaan terhadap para sahabat dan mendoakan mereka. Imam Nawawi rahimahullah mendoakan sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Dan tidak boleh sedikit pun seorang muslim mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia dapati dalam riwayat ada sebagian sahabat melakukan kesalahan, tetapi tidak boleh sedikit pun seorang muslim mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kebaikan-kebaikan mereka sangat banyak. Andaikan mereka melakukan kesalahan sekalipun, itu akan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Kebaikan-kebaikan dapat menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan hadis ini, demikian pula hadis-hadis yang lainnya, menunjukkan banyaknya kebaikan para sahabat yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikannya kepada kita. Dan kita pun insyaallah taala akan mendapatkan kebaikan tersebut kalau kita berusaha mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada orang lain. Apakah kepada keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat kita, dan siapa saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha faballaghaha." Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajahnya orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia pahami dengan baik dan dia hafalkan, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mendengarkan ucapan beliau. Dan kemarin sudah kita sebutkan dari mukaddimah Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan di antara hal yang mendasari beliau menulis buku ini agar menjadi amal yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat yang akan terus mengalir kepada beliau walaupun beliau sudah meninggalkan dunia ini. Jadi ini sekilas keutamaan para sahabat secara umum dan keutamaan Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Beliau berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat, dan seseorang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jamaah sekalian, ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Ini adalah hadis yang merupakan mizanul a'mal al-batinah. Mizanul a'mal al-batinah. Timbangan amal yang batin. Diterima atau tidaknya amal kita, sah atau tidaknya amal kita, tergantung niat kita. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa niat adalah mizanul a'mal al-batinah. Niat itu yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah mizan, timbangan amal. Diterima atau tidaknya dan sah atau tidaknya amalan kita tergantung daripada niat. Kalau niat seseorang itu benar, maka amalannya diterima. Dan apabila niatnya tidak benar, amalannya tertolak. Dan dia mendapatkan, apabila niatnya benar, dia mendapatkan pahala. Dan apabila niatnya tidak benar, dia tidak mendapatkan apa-apa, malah bisa jadi mendapatkan dosa. Ya. Oleh karena itu, ulama berkata, hadis ini adalah setengahnya Islam. Sebab amalan itu kan ada dua, amalan batin dan amalan zahir. Itu saja amalan kita, yang batin dan yang zahir. Yang batin yang tersembunyi di dalam dada kita, dan yang zahir yang nampak, baik itu ucapan maupun perbuatan. Dan insyaallah ta'ala nanti akan datang pembahasan mizanul a'mal al-zahirah, timbangan amal yang zahir, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini dua hadis setengah-setengahnya Islam. Setengah-setengahnya Islam. Hadis innamal a'malu binniyat dan hadis man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Yang pertama adalah timbangan amalan batin, yang kedua timbangan amalan zahir. Inilah dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ulama menjelaskan niat itu dibutuhkan dalam tiga perkara. Dibutuhkan di dalam tiga perkara. Yang pertama, untuk membedakan tujuan seseorang beribadah. Dan ini yang paling penting. Untuk membedakan tujuan seseorang beribadah. Apakah dia beribadah karena Allah atau karena selain Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang pertama. Apakah dia ikhlas memurnikan niatnya karena Allah semata-mata, ataukah ada juga keinginan yang lain untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka hadis yang mulia ini menegaskan, apabila dia niatnya karena Allah, dia akan mendapatkan pahala dan ibadahnya sah, diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan apabila dia niatkan karena selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan bisa jadi dia mendapatkan dosa terbesar. Iya. Contohnya, apabila dia niatkan untuk sekedar dipertontonkan kepada manusia, tidak ada niatnya sedikit pun karena Allah, kecuali sedikit, maka ini disebut riya dan termasuk kategori syirik besar. Kalau dia niatnya karena untuk dipertontonkan kepada manusia, tidak ada niatnya karena Allah kecuali sedikit, dia bukannya dapat pahala, malah mendapatkan dosa terbesar. Dan ini hampir-hampir tidak terjadi pada seorang mukmin, hanya terjadi pada orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka berdiri malas-malasan. Yurauna an-nasa, mereka sekedar ingin mempertontonkan amalan mereka kepada manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ini riya dan termasuk kategori syirik besar. Ada pula riya yang termasuk kategori syirik kecil. Seperti apa itu? Asalnya dia berniat karena Allah. Ibadahnya dia niat karena Allah. Tetapi di sisi lain, dia juga menginginkan pujian orang. Jadi dua niatnya. Yang lebih besar niatnya karena Allah. Ada sedikit yang dikatakan oleh, diistilahkan Imam Nukaim rahimahullah, yasirur riya, riya yang ringan. Artinya cuma sedikit sekali. Kalau tadi riyanya yang mendominasi, itu seperti riyanya munafik. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Yang berikutnya, dia niat karena Allah, ada sedikit saja terbetik dalam hatinya, sekalian saya ingin perlihatkan kepada si fulan supaya dia memuji saya. Ya, maka inilah jemaah sekalian yang termasuk kategori syirik kecil. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil?" Maka beliau bersabda, "Ar-riya," itulah riya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kelak pada hari kiamat, Allah akan berfirman kepada orang-orang yang dulu riya ketika di dunia. Setelah Allah membalas amalan-amalan para hamba, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, 'Idhhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'." Pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian tampakkan amalan-amalan kalian ketika di dunia. Kemudian lihat, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Ini jemaah sekalian bagian dari azab. Dipermalukan di hari kiamat. Allah suruh pergi kalian. Jangan minta balasan kepadaku. Pergi, cari orang-orang yang dulu kalian tampakkan amalan kalian kepada mereka ketika di dunia. Kemudian minta balasan dari mereka. Malu jadinya. Itu bagian dari azab yang Allah akan berikan kepada mereka. Na'udzubillah. Iya. Jadi dua-duanya termasuk kesyirikan. Oleh karena itu, betul-betul ditekankan harus dimurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Harus dimurnikan niat karena Allah semata-mata. Meskipun ulama menjelaskan apabila seseorang berniat karena Allah untuk mendapatkan balasan di negeri akhirat, kemudian dia juga menyertakan niat untuk mendapatkan balasan dari Allah di dunia ini, hal itu boleh. Hal itu boleh, tetapi menjadi lebih kurang dibanding kalau dia niat semata-mata karena Allah dan untuk mendapatkan balasan di negeri akhirat. Iya. Boleh karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kaum muslimin untuk bertakwa kepadanya dengan balasan di dunia. Yaitu apa? Jalan keluar dari semua problematika kita, dari semua masalah kita. Jamaah sekalian, solusinya adalah takwa. Kemudian akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka berdasarkan ayat ini, menunjukkan bahwasannya boleh seseorang, dia berniat karena Allah untuk mendapatkan balasan di akhirat, sekaligus dia ingin balasan di dunia. Juga sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawau mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Berarti boleh kita bersedekah niatnya karena Allah. Di sisi lain kita juga ingin anak kita sembuh dari sakit. Iya. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan rahim, terutama dengan ayah ibunya, orang tuanya, kakek neneknya, paman bibinya, kakak adiknya, sepupu-sepupunya. Itu yang dimaksud dengan hubungan rahim, yang masih punya kaitan rahim antara mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Iya. Ini kalau niat awalnya dan niat utamanya karena Allah untuk mendapatkan balasan di negeri akhirat. Namun bersamaan dengan itu dia juga pingin dapat kebaikan di dunia, maka hal ini dibolehkan. Adapun kalau dia pingin mendapatkan pujian manusia, itu tidak dibolehkan sama sekali. Itu yang disebut dengan riya. Baik. Tetapi termasuk kategori syirik kalau semata-mata dia menginginkan balasan di dunia. Ini termasuk kategori syirik. Semata-mata dia menginginkan balasan di dunia. Dia tidak mengharapkan balasan di akhirat kelak. Dan ini hampir-hampir tidak terjadi pada seorang muslim. Hanya pada orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yaitu ketika dia melakukan amal soleh. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Maka kata Allah, akan kami sempurnakan balasan terhadap amalan-amalan mereka di dunia ini, dan mereka tidak dirugikan. Mereka tidak dirugikan. Artinya orang kafir pun, kalau dia beramal baik, Allah akan berikan balasan di dunia. Allah akan berikan balasan di dunia, tidak dirugikan. Tetapi jamaah sekalian, apa yang tersisa bagi mereka di akhirat kelak? Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak kecuali neraka. Dan terhapus amal kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia, dan menjadi batil semua yang mereka kerjakan. Sebagaimana dalam surat Hud ayat ke-16. Ya. Jadi ini kalau seseorang mengharapkan dunia saja ketika dia melakukan amal saleh, maka ini termasuk kategori kesyirikan. Termasuk kategori kesyirikan. Jadi yang afdal adalah seseorang berniat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, agar dia mendapatkan pahala yang sempurna. Dan subhanallah jemaah sekalian, dari kemurahan Allah tabaraka wa ta'ala, maka niat ini sangat berpengaruh terhadap kebaikan yang akan diraih oleh seseorang. Orang yang berniat baik itu, dia sudah mendapatkan kebaikan walaupun dia belum mengerjakannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan dia belum mengamalkannya, maka ditulis baginya satu kebaikan. Ini pentingnya niat. Baru niat sudah dapat pahala, belum pula mengerjakan. Itu kalau niatnya benar. Kalau niatnya salah malah mendapatkan dosa, bahkan dosa terbesar yaitu syirik. Syirik di dalam niat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin fa'amilaha kutibat lahu asyrah hasanat." Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu dia amalkan, maka ditulis menjadi 10 kali lipat. Ila sab'imi'ati di'fin, sampai menjadi 700 kali lipat. Kalau dia niat baik, kemudian dia melakukannya, ditulis menjadi 10 kali lipat, sampai menjadi 700 kali lipat. Sebaliknya jemaah sekalian, dari kemurahan Allah, maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab 'alaihi." Barang siapa berniat melakukan kejelekan dan dia tidak mengamalkannya, maka belum ditulis. Belum ditulis sebagai satu kejelekan. Wa in amilaha kutibat. Kalau dia melakukannya baru ditulis satu kejelekan. Tidak dilipat gandakan. Tidak dilipat gandakan, ditulis satu kejelekan. Iya. Tetapi jemaah sekalian, itu kalau dia baru niat dan belum melakukan usaha. Namun kalau dia sudah melakukan usaha, kalau dia sudah melakukan usaha untuk melakukan dosa, walaupun belum berhasil, maka sudah ditulis sebagai perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idaqtatal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtul finnar." Apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan dua pedang mereka berdua, sudah pingin saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Ya. Yang membunuh sudah jelas di neraka. Yang terbunuh juga di neraka. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar berniat. Dia sudah usaha. Jadi, kalau dia belum ada usaha, maka belum ditulis sebagai satu kejelekan. Tapi kalau dia sudah berusaha melakukan, baik dengan ucapan maupun dengan tindakan, maka ditulis kejelekan baginya. Baik. Ini yang pertama. Niat itu untuk membedakan tujuan orang beribadah. Kemudian yang kedua, niat itu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ini fungsi niat. Fungsi niat yang kedua. Yang pertama untuk tujuan dia beribadah, apakah karena Allah atau karena selain Allah. Sedangkan yang kedua untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Disinilah pentingnya niat. Disinilah pentingnya niat untuk membedakan ibadah-ibadah tersebut. Iya. Contohnya membedakan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Baik antara sholat wajib maupun antara sholat wajib dengan sholat sunnah, atau antara sholat sunnah. Maka disitulah fungsi niat sangat penting sekali. Dan berlaku hadis ini, sesungguhnya amalan tergantung niat, sah atau tidaknya. Artinya, kalau seseorang sholat zuhur, dia harus meniatkan zuhur. Dia harus meniatkan zuhur. Andai dia niat asar, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Demikian pula, dia sholat wajib. Dia seharusnya sholat wajib. Tapi dia niat melakukan sholat sunnah, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Iya. Jadi, inilah pentingnya niat. Andaikan terjadi, orang melakukan sholat zuhur tapi dia niat asar, maka sholatnya itu menjadi tidak sah. Maka dengan niat menjadi terbedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sama dengan puasa. Andai seseorang berniat, atau andai seseorang punya hutang puasa qada, punya hutang puasa qada, kemudian dia berniat puasa sunnah, dia berniat puasa sunnah, maka itu tidak sah dianggap sebagai puasa qada. Ya, andaikan dia lupa, kemudian dia ingat sudah terbit fajar, maka sudah terlambat. Ya, sudah terlambat, tidak sah sebagai puasa qada, tetap dianggap sebagai puasa sunnah. Ya, jadi inilah pentingnya niat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, fungsi niat itu untuk membedakan antara ibadah dengan adat. Ini juga sangat penting sekali. Membedakan antara ibadah dengan adat, yaitu adat kebiasaan kita. Nah, dengan niatlah dibedakan. Contohnya apa? Mandi. Mandi itu ada mandi yang merupakan adat kebiasaan kita, dan ada mandi ibadah. Maka dengan niatlah itu terbedakan. Dengan niat terbedakan antara mandi ibadah dan mandi yang merupakan adat kebiasaan kita. Ya. Jadi harus diniatkan mandi ibadah, yaitu maksudnya mandi wajib, mandi junub. Harus seseorang berniat mandi junub, barulah sah mandinya sebagai mandi ibadah yang dapat menghilangkan hadas besar. Andai seseorang lupa berniat, dia sudah mandi, dia lupa berniat, bahkan dia sudah sholat, ya, habis sholat baru ingat, saya tadi malam junub, lupa mandi, maka sholatnya tidak sah, mandinya juga tidak sah. Mandinya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah, karena dia masih berhadas, tidak sah sholatnya. Iya. Jadi harus dia berniat mandi wajib, untuk membedakan dengan mandi yang merupakan adat kebiasaannya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ulama menjelaskan hakikat niat itu adalah iradatul qalbi, keinginan hati. Inilah hakikat niat. Niat itu adalah keinginan hati seseorang untuk melakukan satu perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya niat itu tempatnya di hati. Itu tempatnya niat. Makanya tidak ada satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabat, tidak juga dari tabi'in, tidak pula dari imam yang empat yang mengajarkan pelafazan niat. Jadi niat itu tempatnya di hati. Iya. Cukup di hati, dan niat itu mudah, bukan sesuatu yang sulit. Cukup seseorang berkeinginan melakukan sesuatu karena Allah, maka dia sudah berniat. Dia sudah berniat, dan hendaklah niat itu mengikuti amalan, atau sesaat sebelum beramal, atau bersamaan dengan dia beramal itu. Iya. Bersamaan dengan dia beramal tersebut. Jadi dia berjalan bersama. Ketika dia berniat, kemudian disusul dengan amalannya. Itu niat yang sah di dalam ibadah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, di samping permasalahan niat, di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya adalah husnu ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat pengajaran bagi kita akan baiknya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar. Ini pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu metode pengajaran yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada dua sisi yang menunjukkan baiknya metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Yang pertama, beliau membuat perincian. Karena beliau sebutkan dalam hadis ini dua hal. Yang pertama amalan, yang kedua pelaku. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Ini berbicara tentang amalan. Sah atau tidaknya, diterima atau tidaknya tergantung pada niat. Kemudian beliau tambahkan lagi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini berterkait dengan orangnya dapat pahala atau tidak. Jadi yang pertama terkait amalannya, yang kedua terkait dengan orangnya. Bagaimana nasib orangnya? Kalau amalannya sudah seperti itu, bagaimana nasib orangnya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perincian. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Apa contoh yang beliau berikan di sini? Hijrah. Ya. Ini contoh pengajaran yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah, memberikan pelajaran, kemudian beliau berikan contoh. Ini adalah salah satu metode pengajaran yang sangat baik dengan memberikan contoh. Sebagaimana dikatakan, bil mithal yattadihul maqal. Dengan adanya contoh, pembicaraan itu menjadi semakin jelas. Ya, maka kita pun semakin paham. Kita pun semakin paham karena adanya contoh. Ya. Sekalian, kita ambil faedah dari contoh yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Contoh yang beliau sampaikan terkait dengan hijrah. Ya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niatnya hijrah karena wanita yang ingin dia nikahi atau dunia yang ingin dia raih, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya tersebut. Tidak disebutkan dia mendapatkan apa, hanya dikatakan apa yang menjadi tujuannya itu. Artinya itu adalah niat yang rendah. Niat yang rendah sehingga tidak disebutkan. Iya. Sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan hadis ini ada sebab munculnya, yaitu yang disebut dengan muhajir Ummi Qais, karena dia berhijrah ingin menikahi Ummu Qais. Namun sebagian ulama melemahkan riwayat tersebut. Ya, sebagian mensahihkan, sebagian lagi mengatakan walaupun sahih itu bukan sebab hadis tersebut. Ya. Kemudian jemaah sekalian, terkait dengan hijrah, mungkin ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terkait dengan hijrah, di dalam hadis yang mulia ini terdapat pelajaran penting bagi kita terkait dengan hijrah. Ulama menjelaskan hijrah itu ada dua macam. Hijrah hissiyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah hissiyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah yang sifatnya hissiyah, yaitu sesuatu yang nampak, dan hijrah maknawiyah yang abstrak. Apa yang dimaksud dengan hijrah maknawiyah? Maksudnya adalah hijrah meninggalkan maksiat kepada ketaatan, meninggalkan kekufuran kepada iman, meninggalkan hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sunnah. Dan ini hakikat daripada hijrah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muhajir man hajara manahallahu anhu wa rasuluh." Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang dan rasulnya. Kemudian yang berikutnya hijrah hissiyah. Hijrah yang sifatnya nampak. Dan itu ada dua macam. Hijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan kepada negeri yang aman. Misalnya kita mau melakukan ibadah di satu negeri penuh dengan ketakutan, ditindas, diintimidasi. Maka hendaklah kita berhijrah ke negeri yang aman. Yang kedua, hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ini adalah kewajiban yang berlaku sampai hari kiamat. Berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Iya. Apabila seseorang tidak sanggup menjalankan syariat-syariat Islam dengan alasan dia berada di negeri kafir, orang-orang kafir melarangnya, padahal dia mampu untuk berhijrah, maka malaikat akan berkata kepadanya di akhir hayatnya, "Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha?" Bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa berhijrah padanya? Jadi enggak ada alasan orang yang tinggal di negeri kafir kemudian dia tidak menjalankan kewajiban padahal dia mampu berhijrah. Maka tidak ada alasan. Malaikat akan mengatakan, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga engkau bisa melakukan hijrah padanya?" Oleh karena jemaah sekalian, ulama menjelaskan tinggal di negeri kafir itu hukumnya haram apakah tinggal selamanya atau sementara waktu. Sementara waktu artinya sekedar berkunjung, kecuali dengan memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, ada hajat, ada kebutuhan. ada kebutuhan, bukan sekedar main-main, bukan sekedar jalan-jalan. Iya. Dan ada kebutuhan yang lebih ditekankan, seperti untuk mendakwahi orang kafir. Itu lebih ditekankan, bahkan bisa jadi fardu kifayah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah dia mampu untuk menegakkan agamanya. Dia masih bisa sholat, masih bisa puasa. Kalau wanita masih bisa berjilbab, kalau mereka maksa wanita harus buka jilbab, enggak boleh. Wanita muslimah datang ke tempat tersebut. Kalaupun boleh harus disertai dengan mahram. Kemudian syarat yang ketiga, dia punya iman yang kuat untuk membentengi dirinya dari godaan syahwat. Karena sudah dimaklumi negeri kafir itu negeri yang tidak peduli dengan hukum halal dan haram. Kemudian syarat yang keempat, dia punya ilmu yang mendalam tentang Islam untuk membentengi dirinya dari pemahaman-pemahaman kekufuran yang dihembuskan oleh orang-orang kafir. Inilah empat syarat yang membolehkan seseorang pergi ke negeri kafir atau tinggal di sana. Iya. Namun pada hukum asalnya itu sangat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Inilah jemaah sekalian faedah yang bisa kita petik terkait dengan hijrah secara ringkas. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.